Sungguh percuma saja ku mencintainya tapi tak dicintai. Gerak tubuhnya seolah berkata, oh, tak cinta padaku dan tak suka padaku. Aku pun mulai berpikir, ku sakit hati dan mulai ku merasa cukup tahu dan dalam diri. Tak usah ku dekatimu lagi, ku tak mau lagi, tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tahu dan dalam diri. Tak usah ku ganggu kamu lagi, tak mau lagi, tak mau lagi. Oh sayang, gerak tubuhnya seolah berkata, tak suka padaku dan tak cinta padaku. Aku pun mulai berpikir, ku sakit hati dan mulai ku merasa cukup tertarung dalam diri. Tak usah ku dekatimu lagi, ku tak mau lagi, tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tertarung dalam diri. Tak usah ku nunggu kamu lagi, ku tak mau lagi, tak mau lagi. Cukup tautan dalam diri. Tak usah ku dekatimu lagi, tak mau lagi, tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tautan dalam diri. Tak usah ku ganggu kamu lagi, ku tak mau lagi, tak mau lagi. Oh sayang, cukup tautan dalam diri. Cukup tak usah ku dekatimu lagi, ku tak mau lagi, tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tahu tanam dalam diri. Tak usah ku ganggu kamu lagi, ku tak mau lagi, tak mau lagi. Oh sayang, tananu nu, tananu nu, tananu nu. Lesti. Rizky. Susah.